إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرام به وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Kita sampai pada permasalahan al-khilaf bainal ulama wa asbabuhu wa mauqifuna minhu. Perselisihan antara para ulama, sebab-sebabnya, dan apa mauqif kita terhadap perselisihan itu. Telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, sebagai mukadimah, pada bab ini, yang kita simpulkan dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang pertama adalah, bahwasannya agama ini, tunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah dijelaskan secara jelas. Dan ketika pada masa-masa turunnya Al-Quran, pada masa turunnya Wahyu, maka setiap permasalahan yang ditanyakan oleh para sahabat, itu semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, perselisihan itu timbul pada masa setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, bahwasanya perselisihan itu tidak sampai, yakni perselisihan antara Ahlus Sunnah itu tidak sampai pada masalah-masalah prinsip dasar dalam beragama. Yang itu semuanya disebabkan oleh banyak hal yang akan kita jelaskan insya Allah. Dan tentunya sebagai seorang manusia, para ulama, pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Ya, bagaimana? Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifah. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga tidaklah ada seorang ulama pun yang mampu untuk mencakup ilmunya seluruh perkara agama ini. Yang mesti pada satu ketika dia akan terjatuh dalam kekeliruan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sebab kenapa para ulama berselisih. As-sababul awal, sebab yang pertama. Ayyakuna dalil lam yablug hadal mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Bahwasanya dalil itu belum sampai kepada orang yang menyelisihi, yang dia keliru dalam penetapan hukumnya. Wa hadza sabab laisa khasan fi man ba'da sahabah. Sebab ini tidak terkhusus pada para orang setelah masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bal yakunu fi sahabah wa man ba'dahum. Bahkan mungkin permasalahan ini, yakni tidak sampainya dalil tentang sebuah hukum belum sampai kepada seseorang itu, bisa terjadi pada masa sahabat, demikian pula orang-orang setelahnya. Wa nadribu masalaini wa qa'al sahabah min hadzal nau. Dan kita akan berikan dua contoh yang keduanya terjadi pada masa sahabat dari jenis ini. Al-awwal, yang pertama, innana alimna bima sabata fi sahihil Bukhari. Sesungguhnya kita mengetahui dari hadis yang sabit dalam kitab sahih al-Imam Bukhari. Wa ghairihi, demikian pula yang selainnya. Khina ma'astasara amirul mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila Syam. ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan ke negeri Syam, yakni wilayah Syria, Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Kemudian historik dan di pertengahan jalan zakarolahu atau zukirolahu anna fiha wabaun wahwa ta'un, disebutkan atau diberitakan kepada beliau bahwasanya di negeri Syam itu sedang terjangkit wabah penyakit ta'un. Fawakofa waja'ala yastashiru sahabah radhiyallahu anhum wastashara al-muhajirin wal-ansar. Maka beliau pun berhenti, kemudian bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau bermusyawarah dengan kaum muhajirin dan ansar. Wakhtalafu fi dhalik ala ro'yaini. Maka mereka pun berselisih dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Wa kanal arjahul qaul birrujuk. Maka pendapat yang paling dikuatkan pada majelis itu, majelis musyawarah itu, adalah kembali tidak masuk ke negeri Syam dan kembali ke kota Madinah. Wa fi asna'i hadhil mudawalah wal musyawarah ja'a Abdurrahman ibn Auf. Dan di pertengahan musyawarah yang terjadi, datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana ghaiban fi hajatin lahu. Dan pada saat musyawarah terjadi, beliau sedang tidak ada karena kebutuhan. Faqal, maka beliau mengatakan, inna indi min zalika ilman. Sesungguhnya aku memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdamu alaih wa in waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengar tentang adanya wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatangi negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi dalam keadaan kalian berada di dalamnya, di negeri yang terjadi wabah, ya, maka jangan kalian keluar untuk menghindar dari wabah tersebut. Ya. Menghindar dari wabah yang terjadi itu, ya, keluar ke negeri yang lainnya. Ini di antara sandaran yang kuat, ya, bagi seseorang yang ingin melakukan isolasi atas suatu negeri atau yang diistilahkan dengan lockdown pada masa sekarang. Ya. Ada dasar hukumnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tentunya kembalinya, apakah diterapkan hal itu atau tidak, itu kembalinya kepada penguasa. Penguasa yang menimbang mana yang maslahat, mana yang madarat. Ya. Karena jika yang menetapkan adalah bukan penguasa, maka akan timbul perselisihan. Ya. Perselisihan. Karena masing-masing punya kepentingan berbeda dengan penguasa. Apabila mereka menetapkan dan mereka punya kekuatan untuk yang meredam perselisihan itu. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, fakana hadzal hukmu khafiyan ala kibari sahabah minal muhajirin wal ansar. Maka hukum ini tersamarkan atas para sahabat kibar dari kalangan muhajirin dan ansar. Hatta ja'a Abdurrahman fa'akhbarahum bihadzal hadis. Sampai datang Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian mengabarkan tentang hadis ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua para sahabat sampai kepadanya dalil pengetahuan tentang sesuatu. Ada sebagian mengetahuinya, ada sebagian tidak mengetahuinya. Karena tentunya para sahabat tidak seluruhnya, ya, bersama Rasulullah SAW setiap saat. Ya. Kadang pada suatu saat beliau bersama sahabat ini. Ya. Kadang beliau bersama sahabat yang lainnya. Ya. Sehingga sebagian mendengar hadis dari Nabi SAW, sebagian tidak. Ya. Misalun akhar, contoh yang lainnya. Kana Aliun Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yarayani annal hamila idza mata anha zaujuha ta'taddu bi atwalil ajalaini. Dahulu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua berpendapat bahwasanya orang yang hamil, seorang wanita yang hamil, jika meninggal suaminya, maka dia melakukan iddah lebih lama dari dua batasan yang ditetapkan. Min arba'ati ashurin wa ashra awad il hamli. Ya, yakni lebih dari, yang lebih panjang dari 4 bulan 10 hari, atau ya, sampai melahirkan. Gambarannya akan dijelaskan. Fa'idha wadu'atil hamlu. Fa'idha wadu'atil hamla qabla arba'ati ashur wa ashra. Lam tangkut al-iddata indahu. Wa baqiyat hatta tangkodi arba'ati ashurin wa ashra. Apabila seorang yang wanita hamil, seorang wanita yang hamil, telah melahirkan sebelum, ya, kemudian seorang wanita hamil, ya, suaminya meninggal dunia, kemudian dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari. Misalnya, ya, misalnya seorang wanita sedang hamil 8 atau 9 bulan. Kemudian, ya, kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu sebulan atau dua bulan berikutnya dia melahirkan, ya, melahirkan. Maka menurut Ali ibn Abi Thalib, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, iddahnya itu belum berhenti, belum selesai, ya, sampai, ya, sampai selesai, ya, iddah dalam tempo 4 bulan 10 hari, ya, diambil waktu yang terpanjang. Wa idzan qadat arba'atu ashur wa ashrun min qabli an tad'a al-hamlu, ya, an tad'a al-hamla baqiyat fi iddatiha hatta tad'a al-hamla. Dan jika sudah selesai masa 4 bulan 10 hari dalam keadaan dia belum melahirkan, dia belum melahirkan, maka iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan, ya, sampai dia melahirkan. Jadi diambil waktu yang paling panjang. Li'an Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, batasan iddah mereka adalah sampai melahirkan. Wa yaqul, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian suaminya, ya, maka dia membebaskan dirinya dengan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wa bainal ayatain umumun wa khususun wajhi. Dan antara dua ayat ini ada, ya, umumun wa khususun wajhi, ya. Ini ungkapan dari contoh, ya. Misalnya ada dua buah lingkaran, ya. Maka ada satu bagian bertemu, ya, sehingga, ya, ini yang disebut umumun wa khususun wajhi. Wa tariqul jam'i baina ma bainahuma umumun wa khususun wajhi ayu khadu bis surati allati tajma'uhuma. Dan jalan untuk mengumpulkan antara umuman dan khususan dari satu sisi, yakni ada dua hal, ya, yakni ada masa iddah 4 bulan 10 hari, kemudian ada masa iddah sampai melahirkan, ya. maka ada satu bagian, ada satu titik temunya, ya, yang mengumpulkannya. Wala tariqa ila zalika illa ma salakahu Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan tidak ada jalan yang mengumpulkan dua dalil tadi kecuali apa yang telah ditempuh oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu ketika pengumpulan yang paling bagus, ya, mengumpulkan antara dua dalil atau cara mengumpulkan dua dalil yang paling bagus, ya. Walakinna sunnah fauqa dzalik, akan tetapi sunnah di atas hal itu. Ya. Apabila telah datang dalil, apabila telah datang hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka batalah istinbat, ya, bersandar kepada dalil. Faqad tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Subai'ah al-Aslamiyah. Dan telah sabit dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis Subai'ah al-Aslamiyah, annaha nafasat ba'da mauti zawjiha fi layalin. Bahwasanya beliau nifas setelah meninggalnya suaminya dalam beberapa hari. Ya, kemudian fa'adina laha Rasulullah alaihi salatu wasalam an tatazawwaja, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengizinkan kepada Subai'ah al-Islamiyah untuk menikah, ya, untuk menikah dalam keadaan tempo antara, ya, antara melahirkan dengan meninggalnya, antara masa meninggalnya suaminya dengan masa selesai nifasnya itu tidak sampai 4 bulan 10 hari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu Muslim. Ya, disebutkan dari sahabat Miswar bin Mahromah pada hadis yang cukup panjang, yakni ayah Miswar bin Mahromah, ya, menulis surat kepada Umar ibni Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhri, ya, memerintahkan untuk menemui Subai'ah bintul Harith al-Aslamiyah. Maka beliau pun menanyakannya tentang hadis yang datang dari Subai'ah. Wa an maqala laha Rasulullah alaihi salatu wasalam khina staftathu. Demikian pula bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada beliau Subai'ah, ya, tentang fatwa, ya, tentang apa yang beliau minta kepada Rasul berupa fatwa. Bakata ba Umar ibnu Abdullah al-Arqam ila Abdullah bin Utbah. Maka Umar bin Abdullah bin Al-Arqam menulis surat kepada Abdullah bin Utbah, mengabarkan anna Subai'ah bintul Harits akhbarathu, bahwasanya Subai'ah bintul Harits mengabarkan kepada beliau anna makanat tahta Sa'd ibnu Khawlah wa huwa min Bani Amir, bahwasanya dahulu, ya, Subai'ah ini berada di bawah naungan, yakni menjadi istri dari Sa'ad bin Khawlah. Beliau berasal dari Bani Amir bin Lu'ay. Wa kana mimman syahida Badran, dan adalah beliau suami Subai'ah ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Wa tuwfiya anha fi hajjatil wada' wa huwa hamil wa hiya hamilun. Maka suaminya ini diwafatkan pada masa hajjatul wada' dalam keadaan Subai'ah sedang hamil. Falam tansyab an wadu'at hamluha ba'da wafatihi, maka tidak berapa lama, ya, dia pun melahirkan setelah kematian, setelah wafatnya suaminya. Falamma ta'alat min nifasiha tajammalat lil khutab, maka ketika telah selesai masa nifasnya, maka Subai'ah pun berhias dalam rangka ketika bertemu dengan para lelaki yang ingin mengkhitbah beliau, ya, mempersiapkan diri untuk menemui orang-orang yang akan mengkhitbah beliau. Fadakhala 'alaiha Abu Tanabil ibnu Ba'ka rajulun min Bani Abdiddar, maka menemui Subai'ah, orang yang bernama Abu Sanabil bin Ba'ka. Ya, orang sahabat. Rajul min Bani Abdiddar, seorang yang berasal dari Bani Abdiddar. Faqala laha, maka beliau mengatakan, Mali araki tajammalat al-khutab. Ya. Mengapa aku melihatmu berhias untuk persiapan menemui para khutab, orang-orang yang akan mengkhitbah. Terajinan nikah, apakah engkau menginginkan untuk menikah? Fa innaki wallah ma anti binikahin hatta tamurra alika arba'atu ashur wa ashrun. Maka demi Allah, sesungguhnya engkau tidak boleh menikah sampai lewat atasmu masa 4 bulan 10 hari. Ya. Qala Subai'ah, maka Subai'ah mengatakan, falamma qala lidzalika jama'tu alayya siyabi khina amsaytu. Ya. Maka aku pun ya mengumpulkan pakaianku, yakni aku berpakaian lengkap menutupi diriku pada waktu sore. Wa ataitu Rasulullah SAW fasa'altuhu an dzalik. Maka aku pun mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hal itu. Fa'afkani bi'anni qad halaltu khina wada'tu hamli wa amrani bitazawwud in badali. Maka beliau pun memberikan fatwa kepadaku, ya, bahwasanya aku ini telah halal ketika telah melahirkan dan memerintahkan aku untuk menikah jika aku menginginkannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Demikian pula dalam riwayat yang lebih pendek, ya, sebutkan anna Subai'ah al-Aslamiyah nufisat ba'da wafati zaujiha, bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah, ya, nifas setelah wafatnya suaminya. Bilayalin, nah, hanya tempo beberapa hari, fasya'at an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanathu antankiha. Maka beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian meminta izin kepada beliau untuk menikah. Fa'adina laha fanakahat. Maka beliau pun mengizinkan beliau, kemudian beliau pun menikah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anha. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, wa makna dzalika annana na'khudha bi ayati surati talak allati tusamma surat an-nisa'i sughra. Ya. Makna dari hal itu bahwasanya kita mengambil dari ayat surat talak yang disebut dengan surat an-nisa'i sughra, wa ya umumu qawlihi ta'ala, yaitu keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulatul akhmali ajaluhunna ayadna hamlahunna. Dan para wanita yang hamil, maka masa idah mereka adalah sampai melahirkan. Wa ana a'lamu ilmal yakin anna hadzal hadis law balagha aliyan wa ibn abbasin la akhadha bihi qat'an wa lam yadhhaba ila ra'yihima. Dan saya mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yang pasti, bahwasanya hadis ini apabila sampai kepada mereka berdua, Ali dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, niscaya mereka berdua akan mengambil pendapat yang terkandung dalam hadis ini, pasti. Dan tidak berpendapat dengan pendapat keduanya. As-sababu tsani, sebab yang kedua. Ayyakunal hadis qad balagha ar-rajul walakinahu lam yasik binakilihi. Hadis tersebut telah sampai kepada orang itu, akan tetapi dia tidak percaya dengan penukilnya. Wa ra'a annahu mukhalifun lima huwa aqwa minhu. Dan dia berpendapat bahwasanya apa yang dibawa oleh penukilnya itu menyelisihi yang lebih kuat, ya, lebih kuat darinya. Fa akhadha bima yarahu aqwa minhu. Maka dia pun mengambil pendapat yang dia anggap lebih kuat dari pendapat yang dibawa oleh si penukil tadi, hadis yang dibawa tadi. Wa nahnu nadribu masalan aidon, dan kita memberikan contoh pula. Laisa fi man ba'da sahabah. Hal ini terjadi tidaklah hanya pada orang-orang setelah masa sahabat, walakin fi sahabah anfusuhum. Akan tetapi terjadi pula pada masa sahabat mereka sendiri. Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, maka Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha talaqaha zawjuha akhir thalathat talaqat. Maka beliau ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali talak. Pada talak yang terakhir, fa arsala ilaiha wakiluhu bisyair nafaqatan laha muddatal iddah. Maka suaminya mengirimkan melalui utusannya gandum sebagai nafkah untuk mantan istrinya selama masa iddah. Walakinnaha sakhatat as-sa'ir wa abat an ta'khudahu. Akan tetapi mantan istrinya ini tidak menerima kiriman tersebut, gandum tersebut, dan enggak mau mengambilnya. Fartafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu disampaikan kepada Nabi alaihi wasallam. Fa akhbaraha Nabi alaihi wasallam annahu la nafqata laha wa la sukna. Maka beliau pun mengabarkan kepada Anna Fatimah bintu Qais bahwasanya dia tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Wa dzalika li annahu abanaha. Yang demikian itu karena suaminya telah mentalaknya dengan talak bain. Wal mubanah laisa laha nafqatun wala sukna ala zawjiha illa an takuna hamilan. Maka seorang yang telah ditalak bain, maka dia tidak mendapatkan nafkah, demikian pula tempat tinggal yang wajib untuk dipenuhi oleh suaminya, kecuali apabila istrinya itu sedang hamil. Perbedaannya tentunya kalau rumah atau harta itu misalnya ada saham dari istrinya. Istrinya seorang yang kaya, kemudian mereka berdua membuat satu rumah. Ya tentunya beda hukumnya. Ini yang dimaksudkan adalah apabila seorang istri itu hartanya, nafkahnya itu murni dari suaminya. Ya. Maka apabila dia telah ditalak bain oleh suaminya, maka dia tidak mendapatkan nafkah, demikian pula rumah. Ya. Ketika telah ditalak bain. Liqaulihi ta'ala, disebabkan karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadna hamlahunna. Dan apabila kalian adalah wanita-wanita yang sedang hamil, maka atau mereka itu adalah wanita-wanita yang sedang hamil, maka infakkanlah atas mereka sampai melahirkan. Umar radhiyallahu taala anhu nayuka anhu fadlan wa ilman khafiyat alaihi hadhi sunnah. Ya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu yang lebih tinggi keutamaannya, ilmunya dari engkau, dari Fatimah bintu Qais tentunya, tersamarkan atas beliau sunnah ini. Faro'a anna laha nafkah wa sukna. Maka beliau berpendapat bahwasanya Fatimah bintu Qais itu berhak untuk mendapatkan nafkah, demikian pula tempat tinggal. Waradda haditha Fatimah bihtimali anha qad nasiyat. Maka beliau pun menolak hadis dari Fatimah dengan disebabkan karena adanya kemungkinan Fatimah bintu Qais lupa. Faqala anatruku qala rabbina liqali imra'atin la nadri adzakarat am nasiyat. Maka beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apakah kita akan meninggalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena ucapan seorang wanita yang kita enggak mengerti, enggak tahu apakah dia ingat atau lupa tentang kejadian itu. Wa hadza ma'nahu anna amiral mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu lam yatma'inna ila hadza dalil. Maka maknanya ini, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak merasa tenang dengan dalil ini. Wa hadza kama yaqa'u li Umar wa man tunahu minas sahabah wa man tunahu minat tabi'in. Maka ini sebagaimana terjadi pada Umar dan orang-orang yang setelahnya dari kalangan para sahabat, juga terjadi pada orang-orang setelahnya dari kalangan para tabi'in. Yaqa'u aidan liman ba'dahum min atba'it tabi'in. Dan terjadi pula pada orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Wa hakadza ila yaumina hadza. Maka demikianlah sampai hari kita ini. bal ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat. Ayyakunal insan khaira wasikin min sihhatid dalil. Adanya seseorang yang tidak percaya dengan kesihkohan dan dengan kesahihan sebuah dalil. Wa kam ra'aina min aqwali ahli ilmi fiha ahadits yara ba'du ahli ilmi anna sahiha fa ya'khuduna biha wa yaraha al-akharu dha'ifah. Maka betapa banyak kita melihat dari pendapat-pendapat ahlul ilm, ya, padanya ada hadis-hadis yang mereka berpendapat, sebagian ahlul ilm berpendapat itu adalah hadis-hadis yang sahih. Maka mereka pun mengambilnya, menjadikannya sebagai dalil. Wa yaraha al-akharu dha'ifah, akan tetapi ulama yang lainnya berpendapat itu adalah hadis yang lemah. Fala ya'khuduna biha nadran li adamil wusuk binakliha an Rasulillah ma'alaihi wasallam. Maka mereka tidak mengambil hadis tersebut, ya, karena berpendapat, berpandangan tidak adanya kesikohan dari penukilnya, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini sebab yang kedua. As-sababu salis, sebab yang ketiga. Ayakunal hadis qad balagahu walakinnahu nasiyahu. Bahwasanya hadis itu telah sampai kepadanya, akan tapi dia lupa kalau hadis itu pernah dia dengar. Ya, pernah dia dengar. Wajala man la yansa, maka sangatlah jarang orang yang tidak melupakan sesuatu. Ya. Kam min insanin yansa hadisan bal qad yansa ayatan. Maka betapa banyak dari kalangan manusia yang melupakan sebuah hadis, bahkan dia pun terkadang melupakan sebuah ayat Al-Quran yang pernah dia hafal. Rasulullah SAW zata yaumin fi ashabihi fa'asfoto ayatan isyanan. Maka Rasulullah SAW sholat zata yaumin. Beliau sholat pada suatu hari, mengimami para sahabat, maka beliau lupa tidak membaca satu ayat, karena lupa tadi. Ya. Wa kana ma'ahu Abi Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada saat itu bersama beliau ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamman sarafa min salatihi, maka ketika Rasulullah SAW berpaling dari salatnya, qal, maka beliau mengatakan, hala kunta zakartaniha, mengapa engkau tidak mengingatkanku, yakni pada saat salat tadi. Wa huwa alladhi yanzilu alaihi alwahyu, dalam keadaan beliau orang yang turun kepadanya wahyu. Waqad qalahu rabbuhu, ya, sanukri'uka fala tangsa. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang beliau, akan kami bacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui apa-apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Wa min hadza, dan disebabkan karena ini, ai mimma yakunu qad balagha al-insan walakinahu nasiyahu, yakni dari apa-apa yang terkadang manusia itu telah sampai kepadanya dalil, akan tapi dia lupa. Contohnya adalah kisah Umar ibn Khattab ma'a Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Khinama arsalahuma Rasulullah SAW fi hajatin. Yakni ketika Rasulullah SAW mengutus keduanya untuk suatu kebutuhan. Fa ajnaba jami'an Ammar wa Umar. Maka keduanya itu junub. Ya. Umar dan Ammar, keduanya junub dalam safarnya. Amma Ammar fajtahada wa ra'a anna taharata turab ka taharatil ma'. Adapun Ammar bin Yasir, maka beliau berijtihad. Ya. Beliau berpendapat bahwasanya, ya, sucinya tanah itu seperti sucinya air. Fatamarrogo fisso'id kamatamarrogo dabah. Maka beliau pun berguling-guling di tanah. Ya. Sebagaimana hewan itu berguling-guling di tanah. Ya. Li ajli ayyushamila badanahu turab. semata-mata agar tanah itu bisa ya mengenai seluruh badan beliau. Kama kana yajibu ayushamilahu yushamilahul ma wa shalla. Sebagaimana wajib untuk menyiramkan air pada seluruh tubuh kemudian beliau salat. Amma Umar radhiyallahu taala anhu falam yusalli. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu maka beliau tidak salat. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsyadahuma ila thawab. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun membimbing keduanya kepada perkara yang benar. Wa qala li Ammar, maka Rasul alaihi wasallam berkata kepada Ammar, "Inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakada." Sesungguhnya saja cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Wa daraba bi yadayhi al-ardha marratan wahidatan. Maka beliau pun memukulkan dengan kedua tangannya, telapak tangannya ke tanah satu kali. Tsumma masakha shimal al-yamin. Kemudian beliau menggunakan tangan kirinya untuk mengusap tangan kanannya. Wa dhahiru kafaihi wa wajhi. Kemudian mengusap punggung telapak tangannya, demikian pula wajahnya. Wa kana Ammar radhiyallahu ta'ala anhu yuhadithu bihadzal hadis. Maka Ammar radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan dengan hadis ini fi khilafati Umar, pada masa pemerintahannya Umar. Wa fi ma qabla dzalik, demikian pula beliau memberitakan hadis ini pada masa sebelumnya. Walakinna Umar radda'ahu dzata yaumin, akan tetapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil beliau pada suatu hari. Faqala lahu, beliau mengatakan, ma hadzal hadis alladhi tuhadithu bihi? Ya. Hadis apa yang engkau beritakan ini? Fa akhbarahu wa qala, maka beliau pun memberitakan dan beliau mengatakan, "Ama tadkuru kina ma ba'atsana Rasulullah SAW fi hajatin?" Apakah engkau tidak mengingat ketika Rasulullah SAW mengutus kita untuk suatu kebutuhan? Fa ajnabana. Fa ama anta falam tusalli. Kemudian kita pun junub. Adapun engkau tidak sholat. Wa amma ana fatamarraktu fi sa'id, adapun saya berguling-guling di tanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Innama kana yakfika an taqula kadza wa kadza." Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan demikian dan demikian. Walakinna Umar lam yadhkur dzalik, akan tapi Umar enggak mengingat peristiwa itu. Wa qala, "Ittaqillah ya Ammar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Ammar." Faqala lahu Ammar, maka Ammar mengatakan kepada Umar, "In syi'ta bima ja'ala Allahu 'alayya min tu'adika ala uhadithu bihi fa'altu." Jika engkau menginginkan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban taat untukku kepadamu, ya, untuk aku tidak memberitakan hadis ini, maka niscaya aku akan tidak akan beritakan. Ya, ini kalau misalnya engkau memerintahkan aku untuk tidak menyampaikan hadis ini, maka aku akan taat sebagai rakyat, akan taat kepadamu. Ya. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, nuwallika ma tawallaita, yakni fahadis bihinnas. Maka Umar mengatakan, nuwallika ma tawallaita, yakni beritakan hadis ini kepada manusia. Fa Umar nasiya ayyakuna Nabi SAW ja'ala tayammum fi halid janabah. Maka Umar lupa, ya, Nabi SAW menjadikan tayammum untuk keadaan junub, kama huwa fi halil hadas al-asghar, sebagaimana tayammum itu mensucikan hadas al-asghar, yakni ketika tidak adanya air, ya, atau ketika sakit namun, ya, akan mendatangkan madharat yang besar ketika dia menggunakan air. Waqad tabaa Umar ala dzalika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mengikuti pendapat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, wa khasala bainahu wa baina Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu munazarah. Maka terjadi antara beliau Abdullah bin Mas'ud demikian dengan Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ada dialog, ada perdebatan fi hadzal amr dalam perkara ini. Fa awrada alaihi qawla Ammar li Umar. Maka Abu Musa Al-Ansari mendatangkan ucapan Ammar kepada Umar. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, alam taro anna Umara lam yakna biqauli Ammar. Bukankah engkau melihat bahwasanya Umar tidak merasa tenang dengan ucapannya Ammar? Yani tidak sepenuhnya percaya dengan ucapannya Ammar. Karena beliau lupa. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan, da'na min qauli Ammar. Ya, sudah, kita tinggalkan ucapannya Ammar. Ma taqulu fi hadhil ayah. Apa yang menjadi pandanganmu terhadap ayat ini? Yani ayat Al-Ma'idah. Yani ayat surat Al-Ma'idah. Falam yakul Ibnu Mas'ud syai'an. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak bisa mengatakan apapun setelah itu. Walakin la syaka fi anna suwab ma'al jama'ah alladina yakulun inna junub yatayammam. Ya. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwasannya yang benar adalah pendapat jama'ah. Walaupun para ulama, di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya, yang mereka berpendapat bahwasannya junub itu bisa disucikan dengan tayamum ketika tidak ada air, demikian pula ketika terpaksa daruroh. Ketika menggunakan air, dalam keadaan sakit, akan mendatangkan madarat yang lebih besar. Kama annal modis hadasan askor yatayamum, sebagaimana orang yang berhadas dengan hadas askor itu dipulihkan untuk tayamum. Ya, ketika syaratnya terpenuhi. Wal maksud anal insan qad yansa fa yakhfa alaihi al-hukm syar'i. Maka tujuannya atau maksudnya adalah bahwasanya seseorang terkadang lupa kemudian tersamarkan atasnya hukum syar'i, fa yaqulu qalan yakunu bihi ma'zuran. Maka dia pun berpendapat dengan suatu pendapat yang dia diberikan udzur tentang hal itu. Lakin man alima dalil falaisa bima'dzur. Adani sababan. Akan tetapi orang yang telah mengetahui dalil maka tidak ada uzur baginya. Dia harus tunduk kepada dalil yang telah sampai kepadanya. Hadani sababan. Ini adalah dua sebab. Kemudian as-sababur rabi, sebab yang keempat. Ayyakuna balaghahu wa fahima minhu khilafal murad. Sebab yang keempat, dalil telah sampai kepadanya. Akan tetapi, dia memahami dalil tersebut berbeda dengan yang dimaukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak bisa memahami dalil sebagaimana mestinya. Fanadribu lidzalika matalaini. Maka kita berikan contoh dua. Al-awwal minal kitab, wasani minal sunnah. Yang pertama dari Al-Kitab, yang kedua dari As-Sunnah. Minal Quran, qauluhu ta'ala, dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum mardo ala safarin, au ja'a akadun minkum minal ghaid, au lamastum nisa, falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyibah. Dan jika kalian dalam keadaan sakit, atau sedang safar, atau kalian baru sampai dari buang hajat, ya, atau kalian lamastumun nisa, falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kalian dibolehkan untuk tayamum dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Ikhtalafal ulama rahimahullah bima'na aw lamastumun nisa. Berselisih para ulama rahimahullah tentang makna lamastumun nisa. Ya, tentang menyentuh wanita. Fahima ba'dun minhum annal murada mutlaqul lamsi. Sebagian para ulama memahami ya, bahwa yang dimaksud adalah sekedar menyentuh ya, secara mutlak. Wafahima akharun annal murad bihi allamsul musiru li syahwah. Sebagian memahami bahwa yang dimaksud adalah menyentuh wanita kemudian menyebabkan syahwatnya itu bangkit. Wafahima akharun annal murada bihi al-jima'. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya yang dimaksud lamastumun nisa, menyentuh wanita, adalah jima'. Wa hadzal ra'yu ra'yu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka pendapat ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa idza ta'amalta al-ayah wajadta anna suwab ma'a man yara annahu al-jima'. Dan jika engkau perhatikan ayat tersebut, maka engkau dapati bahwasanya yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud lamastumun nisa adalah al-jima'. an Allah tabaraka wa ta'ala zakara nau'aini fi taharatil ma', karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua jenis dari sucinya air, ya, taharatul hadasil asghar wal akbar. Air itu mensucikan hadas asghar dan hadas akbar, besar. Fafil asghar qauluhu, dan masalah air itu mensucikan hadas asghar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah wajah kalian, demikian pula kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Amal akbar adapun hadas akbar diisyaratkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fatoharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah. Wa kana muqtadul balaghah wal bayan ayat kuro aidon mujiban at-taharataini fi taharati tayamum. Maka ya, kelaziman dari bagusnya bahasa penjelasan adalah menyebutkan pula sebab yang harusnya mengharuskan dua hal yang mencikam tadi, ya. Dua sebab yang mengharuskan bersuci dalam masalah tayamum. Yakni ketika disebutkan dua sebab air itu bisa mensucikan hadas, ya, adalah hadas asghar, demikian pula hadas akbar, maka pada masalah tayamum juga sama, ya, harus disebutkan hadas asghar, demikian pula hadas al-akbar, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaAllah. Amin di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.